coba ungkapkan isi hati. Lewat untayan nada yang indah, ku sambut mesra dirimu kasih. Dalam dekat cinta ini kasih rasakan hangatnya cintaku, leburkan jiwamu, peluk diriku dalam wangi bunga abadi. Biarkan saya.